kini baraku bana. Di tempuh jalan balikku di kubangan balulu habadan sampai jo ke tujuan Allah nan mengabulkan. Berabu sabui, demani nyawa.